Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'u tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral talabah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan sekian kenikmatannya kepada kita semua, terkhusus kita dimudahkan untuk berkumpul bermajelis di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keutamaan yang sangat agung, yang sangat besar, yang bisa digapai oleh seorang yang berkumpul-kumpul di majelis ilmu dalam rangka mengkaji, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dan warisan-warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man jatama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah." Man jatama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah sebuah kaum itu berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan masjid itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa riwayat adalah tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Maka oleh sebab itu patut kita bersyukur kalau kita dimudahkan ke masjid, berkumpul di masjid, karena masjid ini adalah rumah Allah Subhanahu wa taala dan tempat terbaik yang ada di muka bumi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi, tidaklah sebuah kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala yatluna kitaballah, mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasuna bainahum, kemudian mereka saling mengajari, illa nazalat alaihimu sakinah, ya, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Dan inilah ketenangan yang hakiki, ketenangan yang sebenar-benarnya membuat jiwa seorang tentram, nyaman, ya, tak kala dia senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dengannya akan menimbulkan kekhusyuan, dengannya pula akan menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama yakhshallahu min ibadihil ulama." Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama. Maka dari ayat ini disebutkan oleh para ulama di antara sebab, dari sebab agar seorang itu tumbuh di hatinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan dia menuntut ilmu. Wa ghasyat humur rahmah, kemudian keutamaan berikutnya, mereka akan diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah suatu sebab yang dengannya kita bisa mengerjakan sekian ibadah, begitu juga sekian aktivitas-aktivitas dunia. Kalau bukan rahmat Allah, kalau bukan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala, mustahil kita akan menjadi seorang muslim. Mustahil pula ya kita teguh di dalam berpegang kepada sunnah-sunnah Rasulullah dan istiqomah di dalamnya. Dan mustahil pula kalau bukan karena rahmat Allah kita bisa mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keutamaan-keutamaan yang lain yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan dari kajian kita mempelajari seputar masalah fikih dari kitab Taisirul Allam Syarhu Umdatil Ahkam. Dan pada pertemuan terakhir masih kita membahas seputar hadis yang ketujuh, yaitu sampai pada faedah-faedah yang terkandung di dalam hadis yang ketujuh ini. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan faedah hadis sampai dengan nomor 8. Kemudian faedah hadis yang ke-9 yang disebutkan di sini at-tasi' anna hadhihi sifah hiya sifatu wudhu'in nabi sallallahu alaihi wasallam al-kamilah, bahwasanya sifat ini yaitu sifat atau tata cara wudhu'nya nabi sallallahu alaihi wasallam yang sempurna. Jadi dari hadis Utsman ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, di antara faedah yang bisa kita petik adalah kita bisa mengetahui, ya, kita bisa mengetahui dan mempelajari cara wudhu yang sempurna menurut tuntunan bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga bisa kita praktekkan. Kemudian yang ke-10 di antara faedah hadis yang ketujuh ini adalah masyru'iyatus salati ba'dal wudhu'i, disyariatkannya untuk seorang sholat setelah berwudu, disebut dengan sholat sunnah wudu. Ya, setelah wudu itu boleh bagi kita untuk sholat sunnah. Kemudian yang ke-11 di antara faedah hadis ini adalah anna sababah tamamis sholah wa kamaliha hudurul qalbi baina yadajillahi ta'ala. Faedah hadis yang ke-11 adalah bahwasanya sebab sempurnanya sholat seorang adalah dengan dia menghadirkan hati ketika berada di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika dia bertakarrub mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah diantara sebab, ya, dari sebab khusyuknya sholat. Nah, dan banyak sekali ya sebab dari sebab khusyuknya sholat. Ya, dengan kita mendatangkan rukunnya secara sempurna, ya. Dan di antara sebab terbesar adalah menghadirkan hati. Ya, tidak menyibukkan hati kita na'am dengan perkara-perkara dunia. Kalaupun seandainya itu terlintas di benak kita, di hati kita, karena syaitan senantiasa memberikan talbis, was-was. Takala kita sedang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, nah, mengingatkan kita perkara-perkara dunia, melalaikan hati kita sehingga terkadang kita lupa jumlah rakaat, ya, lupa bacaan di dalam sholat. Ini semua diantara sebabnya adalah bisikan atau was-was dari syaitan. Jadi takala misalnya terlintas di benak kita, di hati kita, ya, kegiatan-kegiatan sebelumnya yang kita lakukan dari perkara-perkara dunia, ya, maka hendaklah kita putus, kita tepis, ya, sehingga tidak mencacati, ya, kekhusyuan, kesempurnaan sholat kita. Jadi ini faedah yang ke-11. Kemudian faedah yang ke-12 dari hadis ini adalah fadilatul wudhu'il kamil wa annahu sababun li ghufranid dzunubi. Yang ke-12 adalah keutamaan berwudu yang sempurna. Ya, tidak hanya mendatangkan rukun dan wajibnya saja. Ya, dia juga mendatangkan sunnah-sunnahnya. Ya, banyak sunnah-sunnah wudu. Ya, di antaranya adalah menyelah jari jemari, ya, tatkala mencuci, ya, lebih dari sekali, ya, bisa 2 kali atau 3 kali tatkala membasuh, ya, anggota wudu kita kecuali naam kepala, ya, diusap hanya sekali. Wa annahu sababun li ghufranid dzunub, dan bahwasannya tatkala seorang itu berwudu dengan sempurna, itu sebab diampuninya dosa seorang. Ya, disebutkan dalam beberapa riwayat, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ala adullukum ala ma yamhallahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan di hadapan para sahabat, ala adullukum ala ma yamhallahu bihil khataya. Maukah kalian aku tunjukkan kepada amalan yang apabila kalian amalkan amalan tersebut akan menghapuskan dosa-dosa kalian, wa yarfa'u bihi darajat, dan akan mengangkat, ya, derajat-derajat kalian. Kemudian para sahabat mengatakan qalu bala ya Rasulullah. Ya, tentu wahai Rasulullah. Dan di antara, ya, 3 amalan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa menghapuskan dosa seorang dan bisa mengangkat derajat seorang di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah isbaghul wudu 'alal makarih, yaitu menyempurnakan salat, menyempurnakan wudu, ya, pada saat seorang itu berat, ya, malas, mungkin karena dingin, mungkin karena baru bangun tidur sehingga dia memaksakan dirinya, ya, dia lawan rasa malasnya, dia lawan rasa kantuknya. Ya, nah di antara faedah kalau orang tersebut bisa melawannya, ya, bisa berwuduk dengan sempurna pada saat dia enggan atau sungkan atau malas, itu di antara faedahnya akan menghapuskan dosa-dosanya dan mengangkat derajatnya. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa akan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Ya, cara tobat kita cukup kita yang menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Contoh misalnya kita pernah menggibai seorang, ya, harga dirinya kita ghibahi. Nah, cara kita bertobat, ya, dengan kita na'am memperbaiki ulang, kita puji, kita baiki harga dirinya, ya. Mungkin dulu kita pernah menjelekkan teman kita, merendahkannya. Nah, diantara cara kita memperbaiki diri kita, ya, kita na'am sebutkan kebaikan-kebaikan orang yang pernah kita hina itu, orang yang pernah kita rendahkan itu, ya, sehingga muruahnya, sehingga harga dirinya itu kembali baik, ya, kembali baik di hadapan manusia. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nisa, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayiatikum. Apabila kalian menjauhi kabair, menjauhi dosa-dosa besar, dan kalian berhenti darinya, nukaffir ankum sayiatikum, maka kami akan ampunkan, ya, dosa-dosa kalian. Jadi pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya dosa-dosa besar, ya, itu terhapuskan dengan taubat. Ya, tidak bisa terhapuskan dengan ibadah yang kita kerjakan. Harus adanya tobat dari diri kita. Selesai hadis yang ke-7. Nah, alhamdulillah. Kemudian kita lanjutkan ke hadis yang ke-8 yang disebutkan oleh Naam Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Al-hadis usamin, hadis yang ke-8. An Amr ibn Yahya Al-Mazini an abihi. Dari Amr bin Yahya Al-Mazini an abihi, dari ayahnya. Qala, beliau mengatakan, syahidtu Amr ibn Abil Hasan sa'ala Abdullah ibn Zaidin an wudu'in Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kata ayahnya, aku menyaksikan secara langsung, ya, Amr bin Abil Hasan bertanya kepada Abdullah bin Zaid, ya, bertanya kepada sahabat Abdullah bin Zaid, an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang tata cara wudu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bitawr min ma'in fatawadda'a lahum wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala sahabat Abdullah bin Zaid, ya, ditanya tentang tata cara bagaimana wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas beliau langsung pada Abi Taur. Langsung beliau meminta, ya, bejana kecil. Taur ini maknanya sibahu atau sti, ya. Sebagian na'am menerjemahkan, ya, maknanya adalah sejenis piring tapi tidak terlalu rata, atau sejenis mangkok tapi tidak terlalu cekung, jadi sedikit, ya, sedikit, ya, itu cukup, ya. Nah, berwudu itu sebenarnya tidak perlu banyak, ya, tidak perlu banyak, ya. Nah, yang penting semua anggota wudu itu terbasahi, ya, itu terbasahi. Dan bahkan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berwudu hanya, ya, sekitar seperti ini, ya, apa istilahnya, satu mud atau satu sok, satu mud atau beberapa mud, ya, dikit saja, ya. Nah, jangan berlebih-lebihan, ya, jangan berlebih-lebihan. Dan kita diperintahkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berlebih-lebihan, ya, karena sesuatu yang berlebih-lebihan itu tidak baik. Dan ini diantara sifat, dari sifat, ya, musuh kita, syaitan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya, ya, orang-orang yang suka, ya, menghabur-haburkan harta, ya, berlebih-lebihan dalam harta, menghabur-haburkannya, nah, itu teman dari syaitan. Jadi cukup sedikit, ya, kalau bisa sehemat mungkin. Yang disarankan oleh para ulama untuk kita menggunakan air itu sehemat mungkin, ya, tidak berlebih-lebihan, ya, jangan sampai seperti menguras bak. Ada orang, ya, mandi itu seperti menguras bak dia, cebar cebur, cebar cebur, ya. Nah, ini kurang efektif mandinya. Yang lebih baik pelan aja, dikit-dikit, ya, nggak perlu menguras bak. Ya, tidak perlu berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Ya. Jadi fada'a bitaur, beliau minta didatangkan, ya, bejana kecil min ma'in yang berisi air. Jadi langsung beliau praktekkan. Dan telah kita sebutkan, na'am, diantara faedah, ya, kalau ilmu itu dipraktekkan, ya, ilmu itu dipraktekkan itu lebih mudah difahami. Ya, terkadang orang susah memahami teori. Ya, teori yang terlalu panjang. Ya, terlalu mumet, muter, apalagi kalau dia tidak pintar menjelaskan, kurang fasih. Ya. Yang dengar bukannya tambah ngerti, tambah pusing. Ya, bapak ini muter-muter terus ini. Ya, penjelasannya. Tadi ke sana, ini ke sini, ke situ lagi. Ya. Orang kadang kalau dijelaskan itu kurang paham. Ya. Tetapi berbeda kalau dijelaskan dengan praktek, itu lebih mudah. Lebih mudah difahami. Ya, lebih mudah difahami. Naam. Fada Abi Taur bin Ma'in fatawaddo'a lahum wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau minta didatangkan bejana yang kecil berisi air, kemudian beliau berwudu. Ya. Beliau berwudu, sahabat Abdullah bin Zaid berwudu seperti wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan mereka, di hadapan yang bertanya. Fa'akfa'a ala yadayhi minat taur faghasala yadayhi thalathan. Ya. Maka beliau menuangkan di atas kedua tangan beliau, dan tangan yang dimaukan sebagaimana yang kita jelaskan. Ya, makna tangan secara mutlak itu maknanya kedua telapak tangan. Kecuali kalau dikasih qayyid, dikasih embel-embel. Ya, misalnya ila mirfaqain. Ya, sampai siku. Berarti tangan yang dimaukan bukan hanya telapak tangan. Ya, jadi tangan yang dimaukan itu adalah dari ujung jari sampai dengan siku. Kalau disebutkan hanya tangan, maka maknanya secara bahasa adalah kedua telapak tangan. Ya, jadi maknanya fa'kfa'ah ala yadih minat taur, maksudnya beliau menuangkan air dari bejana kecil tadi ke kedua telapak tangan beliau. Fa'gosala yadih talasan, kemudian beliau mencuci kedua tangan beliau tiga kali. Sebagaimana kita sebutkan, tangan yang dimaukan di sini adalah telapak tangan. Ya, telapak tangan, bukan sampai siku. Nanti ada disebutkan sendiri setelah wajah, tangan sampai dengan siku. Ya. Nah, jadi sebelum berwudu, beliau mencuci kedua telapak tangan beliau sebanyak tiga kali. Ya, dan ini sebagaimana yang disebutkan dan sebagaimana yang telah kita bahas, ini disyariatkan. Ya, bahkan sebagian para ulama mewajibkan kalau kita baru bangun tidur. Ada sebagian menyebutkan khusus tidur malam, ada pula yang menyebutkan semua tidur. Ya, sebelum kita mengambil air wudu itu diwajibkan na'am membasuh kedua telapak tangan kita terlebih dahulu. Baru setelah itu ya membasuh anggota wudu setelahnya. Tsumma adkhala yadahu fit taur famadmadah wastansyaqah wastantarah salasan bisalasi ghorafat. Kemudian setelah itu beliau memasukkan tangan beliau ya. Nah, memasukkan tangan beliau ke dalam bejana yang berisi air tadi. Ya. Famat madha wastansyaqah. Kemudian setelah itu beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung wastantarah. Ya, setelah itu mengeluarkannya sebanyak tiga kali bisala sigorafat dengan tiga kali cidukan. Ya, dengan tiga kali cidukan. Ya, nah dari sini diambil faedah cara kita berkumur-kumur dan istinsyak itu berbarengan. Diambil air sekali cidukan langsung dimasukkan ke mulut, kemudian ke hidung. Ya. Langsung ke hidung. Kemudian setelah itu dikeluarkan. Namanya istintar. Sebanyak tiga kali. Nah, dari sini pula diambil faedah, boleh kita memasukkan tangan kita ke dalam air setelah kita mencucinya. Ya. Memasukkan tangan kita ke dalam air yang ada di bejana. Ya. Karena ada sebagian orang beranggapan tidak boleh ya memasukkan tangan ke dalam air yang berisi bejana. Khawatir ya mengotori, khawatir menajisi ya air tersebut. Ya, jawabannya tidak demikian. Allahu alaihi wasallam beliau masukkan ke dalam bejana tersebut yang berisi air. Itu tidak mengapa, bahkan disebutkan oleh sebagian para ulama bekas wudu, bekas air musta'mal yang sudah digunakan selama belum berubah sifatnya, belum berubah baunya, warnanya, rasanya. Ya, kalau masih sifatnya air mutlak, maka boleh lagi digunakan. Ya, boleh lagi digunakan. Dahulu para sahabat radhiyallahu anhum, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu berebutan memperebutkan bekas wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena bekas wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkah. Ya. Bekas wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkah. Bahkan sahabat Jabir bin Abdullah pernah sakit, ya diobati dengan bekas wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimandikan dengan bekas wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah pula ya, para sahabat itu mandi bersama istri mereka dalam satu tempat. Dan ini kata para ulama mustahil air tersebut ya tidak tercampur. Ya, menunjukkan air yang sudah digunakan boleh digunakan lagi. Dengan catatan air tersebut belum berubah sifatnya. Ya, belum berubah sifatnya. Air itu memiliki sifat. Memiliki tiga sifat, memiliki warna, memiliki bau, memiliki rasa. Ya, tinggal kita cek saja. Kalau air tawar berarti sifatnya tawar. ya, sifatnya tawar. Kalau misalnya air laut, berarti apa? Rasanya asin. Ya, air laut boleh kita gunakan untuk bersuci. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat tentang hukum menggunakan air untuk bersuci, beliau mengatakan, "Na'am ma tuhuru ma'uhu al-hillu maitatuh." Air laut itu suci. Bisa kita gunakan untuk mandi kalau kita berhadas besar. Bisa pula kita gunakan untuk berwudu kalau kita berhadas kecil. Ya. Dikuatkan lagi oleh beliau, "Al-hillu maitatuh." Ya, dan halal bangkainya. Ya, semua bangkai yang ada dari lautan itu halal. Ya, maka oleh sebab itu para ulama menyebutkan di antara faedah dari hadis yang kita sebutkan, semua hewan yang ada di air itu semuanya halal. Walaupun dia bertaring, walaupun dia menerkam mangsanya. Ya. Nah, karena dia termasuk hewan air. Itu alasan para ulama. Kalaupun haram, itu bukan karena dia bertaring. Ya, alasan yang lain, yaitu memudaratkan. Kalau mungkin dia mengandung racun. Ya, kalau misalnya ada hewan air yang mengandung racun, maka tidak boleh kita makan. Kecuali kalau kita bisa menghilangkan racunnya. Ya, karena ada sebagian hewan laut itu beracun, seperti buntal. Ya, ikan buntal itu beracun. Ya, bahkan ada beritanya, ada orang yang naam gulai ikan buntal serumah, ya, satu rumah naam sampai meninggal, ada yang sampai masuk rumah sakit karena masih ada racunnya. Ya, ada sebagian naam yang menyarankan kalau ingin menyayur buntal atau menggulai buntal itu dibuang dulu kepalanya, katanya ya, racunnya di kepala. Wallah ta'lam bisawab, ya, karena belum pernah ya makannya, ya. Kalau ragu, mending hati-hati. Masih banyak ikan yang lain, ya. Ya, masih banyak ikan patin, ikan lele, ya. Nah, tidak usah makan makanan yang itu naam membahayakan atau subhat misalnya. Ya, ini bahaya tidak, bahaya tidak. Ya, tidak usah kita makan kalau kita ragu, ya. Mending kita cari yang jelas saja. Masih banyak yang jelas. Nah. Kemudian tsumma adkhala yadahu fit taur fa ghassala wajhahu thalathan. Setelah beliau memasukkan air ke dalam mulut berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, ya, sebanyak 3 kali. Tsumma adkhala yadahu fit taur fa ghassala wajhahu thalathan. Setelah itu beliau masukkan lagi tangan beliau, ya, di dalam bejanah sebanyak, ya, kemudian beliau basuh wajah beliau sebanyak 3 kali. Ya, dan telah kita sebutkan, ya, basuhan sebanyak 3 kali itu bukan keharusan, bukan kewajiban, tapi sunnah. Yang wajib hanya 1 kali. Ya, yang wajib hanya 1 kali. Lebih dari 1 kali, paling banyak 3 kali. 2 kali boleh, 3 kali boleh. 4 kali boleh enggak? Enggak boleh. Ya. Karena ini menyelisih sunnah Rasul. Tidak pernah Rasulullah dan para sahabat wudu sampai 4 kali. Kecuali kalau kita ragu. Ya, kalau kita ragu, was-was sudah 3 kali atau belum. Maka kita pilih yang paling rendah. Kita pilih yang paling rendah, yaitu 2 kali. Ya, kita tambahkan kalau memang ragu. Jadi, membasuh wajah 3 kali itu bukan keharusan, bukan kewajiban. Ya, hukumnya sunnah. Yang wajib itu hanya 1 kali. Ya, yang wajib hanya 1 kali. Tsumma adkhala yadahu fa ghassalahuma marratain ilal mirfaqain. Kemudian setelah itu beliau masukkan lagi tangan beliau. Naam, fa ghassalahuma marratain. Kemudian setelah itu beliau membasuh kedua tangan beliau sebanyak 2 kali sampai ke siku. Nah, perhatikan di sini. Ya, penyebutan tangan, ya, kalau maknanya sudah lain, bukan lagi telapak tangan, itu di tambah dengan keterangan ilal mirfaqain, menunjukkan yang dibasuh itu bukan hanya telapak tangan, ya, menunjukkan yang dibasuh itu, ya, dari ujung jari sampai dengan naam siku, ya, sampai dengan siku, itu yang wajib dibasuh setelah wajah sebanyak 2 kali, ya, sebanyak 2 kali. Kalau tadi wajah 3 kali, nah, dari sini diambil faedah pula, boleh kita memvariasikan, ya, membedah-bedahkan membasuh anggota wudu. Ada yang satu kali, ada yang dua kali, ada yang tiga kali. Seperti ini Rasulullah SAW, sebagaimana yang dipraktekkan oleh sahabat Abdullah bin Zaid, kala beliau melihat wudunya Nabi SAW, Rasulullah SAW membasuh muka tiga kali, giliran tangan apa? Membasuh dua kali. Nah, Allahu Ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.